الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بعد طول انقطاع بسبب الوباء، من الله علينا بهذا الاجتماع الذي نجتمع فيه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نجتمع فيه على تصحيح السير إلى الله، نجتمع فيه على تطهير القلوب وتزكية النفوس، ونسأل الله بمنه وكرمه نجعل هذه المجالس مجالس مباركة على المتكلم والسامع. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka daurahnya dengan membaca dari khutbatul hajah, maka beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mulia, yang semoga dirahmati Allah, setelah dalam waktu yang lama kita terputus dengan sebab adanya wabah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa melakukan pertemuan ini, kita bisa berkumpul di tempat ini, kita berkumpul untuk mengingat dari kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul untuk memperbaiki dari jalan kita kepada Allah, dan untuk membersihkan dan mensucikan hati-hati kita, sehingga kita berharap kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis-majelis kita, pertemuan-pertemuan kita, sebagai pertemuan yang mendatangkan keberkahan. Ayyuhal ikhwatul kiram, inna mawdu'a liqa'atina fi hadhihi ad-dawrah satakunu hawla أمر مهم جدا. Wahai saudaraku dan saudariku yang mulia, maka sesungguhnya tema dari pertemuan-pertemuan kita ini di daurah kali ini yaitu seputar pembahasan yang sangat penting. Wahuwa al-ladzatul haqiqiyyah anwa'uha wa asbabuha wa mufsidatuha, yaitu tema al-laddatul haqiqiyah, kesenangan yang hakiki, jenis-jenisnya, sebab-sebabnya, dan hal-hal yang bisa merusaknya. Innahu la mawdu'un muhimmun fi hayati kulli muslimin wa muslimah, bal fi hayati kulli insan. Maka tema ini adalah tema yang penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, bahkan di dalam kehidupan setiap insan. يحتاجه الإنسان في كل وقت وحين. Yang seorang insan membutuhkannya di setiap waktu dan keadaannya. لكنه في زمننا هذا أشد أهمية. Akan tetapi hal ini di zaman kita ini kebutuhannya atau pentingnya ini sesuatu yang lebih lagi. أشد أهمية لأننا في زمن اجتمع فيه كثير من الأسباب والوسائل التي تفقدنا هذه اللذة الحقيقية. Kita sangat membutuhkannya dikarenakan di kita berada di zaman yang terkumpul padanya sebab-sebab dan media-media yang dengannya akan menghilangkan dari kesenangan yang hakiki tersebut. كثرة العوائق التي تحول بيننا وبين هذه الحلاوة الإيمانية. Dan begitu banyaknya perusak-perusak yang menghalangi antara kita dengan kesenangan yang hakiki, kesenangan keimanan. فصارت حياة أكثرنا فارغة من هذه اللذة والحلاوة. Sehingga mayoritas kehidupan kita itu kosong dari rasa kelezatan dan kemanisan ini, rasa manis ini. وهذا أمر خطير جدا يخل بالمقصود الأصلي من شرعية العبادات. Dan ini sesuatu yang sangat penting yang dengannya akan atau ini sesuatu yang berbahaya yang bisa menghilangkan dari tujuan asal yaitu disyariatkannya beribadah. فصارت عباداتنا خالية من الأثر الحقيقي للطاعات. Sehingga ibadah-ibadah kita kosong dari athar yang hakiki, pengaruh yang hakiki di dalam ketaatan. فانقلبت بعض العبادات عندنا إلى أثقال كبيرة ومشاق عظيمة. Sehingga sebagian ibadah yang kita lakukan itu berubah menjadi sesuatu yang besar menurut kita ataupun kita rasakan hal itu adalah sesuatu yang berat. لا نستطيع القيام بكثير منها. Sehingga kita tidak bisa melakukan mayoritasnya. لعدم الرغبة والحرص لا بسبب العجز. Karena tidak adanya keinginan dan semangat bukan karena adanya kelemahan. بل صرنا نتركها ونهرب منها. Bahkan kita menjadi seorang yang banyak meninggalkannya dan lari darinya. أو نقوم بها ونفعلها لكن ليس على جهة الإقبال والرغبة والمتعة واللذة. Atau terkadang kita melakukannya atau kita melaksanakannya tapi tidak atas sisi ataupun keadaan yang kita ingin untuk melakukannya dan kita mendapatkan kenikmatan dengannya. فلا نحسن القيام بكثير منها على الصفة المطلوبة. Sehingga kita tidak bisa melakukannya mayoritasnya dengan baik sesuai dengan sifat atau tata cara yang diinginkan. فسرعان ما نفتر وننقطع وسرعان ما نضجر ونمل. Sehingga begitu cepatnya kita terputus dari ibadah tersebut, kita merasa bosan dan begitu cepatnya kita lalai darinya. وقد نستمر عليها كاستمرارنا على العادات دون استحضار. Dan terkadang kita bisa terus melakukannya, akan tetapi kita tidak bisa menghadirkan niat padanya. أيها الإخوة الكرام. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. إن موضوع اللذة والسعادة الحقيقية ليس هدفا مقصودا يبحث عنه المسلمون فقط. Sesungguhnya pembahasan kelezatan ataupun kesenangan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki bukanlah semata-mata itu adalah tujuan kaum muslimin semata. بل هو مقصود جميع الخلق مسلمهم وكافرهم. Bahkan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap makhluk, setiap manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. كلهم مقصودهم البحث عن اللذة والراحة والسعي في دفع الهم والغم عن نفوسهم. Semuanya mereka berusaha untuk mencari kesenangan, mencari kenyamanan dan ketenangan dan menghilangkan rasa sedih dan gundah dari jiwa-jiwa mereka. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, qala ba'dhu al-ulama, berkata sebagian para ulama, bahwa yaqsidu Ibnu Hazm faqad lakhasa kalam Ibnu Hazm rahimahullah. Akan tapi yang beliau maksudkan di sini adalah ucapannya Ibnu Hazm semata, bukan yang lainnya. يقول فكرت فيما يسعى فيه العقلاء. Beliau mengatakan aku memikirkan pada apa yang para uqala, orang-orang yang berakal, mereka berusaha untuk mendapatkannya. فَرَأَيْتُ سَعْيَهُمْ كُلَّهُ فِي مَطْلُوبٍ وَاحِدٍ. Maka aku melihat usaha mereka semuanya itu dalam satu tujuan. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ طُرُقُهُمْ فِي تَحْصِيلِهِ. Walaupun jalan-jalan yang mereka tempuh itu berbeda untuk mendapatkannya. رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. Aku melihat mereka semuanya mereka berusaha untuk menghilangkan rasa kesedihan dan kegundahan dari diri-diri mereka. Fahadha bil akli wa bil syurbi wa hadha bit tijarati wa bil kasb. Yang ini dia dengan jalan makan dan minum, yang ini dengan jalan melakukan jual beli atau bekerja. Wa hadha bin nikah. Yang itu dia melakukan upaya dengan pernikahan. Wa hadha bi sama'il ghina'i wal aswatil mutribah. Dan yang itu dia berusaha dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dan suara-suara yang bising. Wa hadha bil lahwi wal abath. Dan yang ini dia dengan cara banyak bermain-main ataupun melakukan hal-hal yang sia-sia. Faqultu hadzal matlubu matlubul uqala'i. Maka aku katakan tujuan ini adalah tujuannya para uqala, orang-orang yang berakal. Lakinna turuqa kullaha ghairu musilatin ilayh. Akan tetapi jalan-jalan yang ditempuh tidaklah bisa mencapai atau mengantarkan kepada tujuan tadi. Bal la'alla aktsaraha innama yusilu ila dhiddih. Bahkan bisa jadi mayoritasnya itu mengantarkan kepada apa yang menjadi lawannya. Walam ara fi jami'i at-turuqi tariqan musilatan illa al-iqbalu 'ala Allah illa al-iqbalu 'ala Allah wa mu'amalatihi wahdahu. Dan aku tidaklah melihat pada jalan-jalan tersebut melainkan hanya ada satu jalan yang bisa mengantarkan kepada tujuan tersebut, yaitu seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan muamalah yang baik dengannya. Tashih nahwi faqat la tu'id tarjamatahu. Wa lam ara fi jami'i turuqi tariqan musilatan illa al-iqbal 'ala Allah wa muamalatahu wahdahu wa ithara mardatihi 'ala kulli syai'. Dan aku tidak melihat pada jalan-jalan ini melainkan hanya ada satu jalan saja yang mengantarkan kepada tujuan itu, yaitu dengan kembali kepada Allah dan bermuamalah hanya kepadanya dan mendahulukan untuk mengharapkan keridhaan Allah dibandingkan segala sesuatu. Fa inna salika hadhihi at-tariq in fatahu hadhuhu min ad-dunya faqad ghafira bil hadhil 'ali alladhi la fauta ma'ah. Karena sesungguhnya orang yang menempuh jalan ini, maka walaupun terlewatkan darinya satu bahagian dari bahagian dunia, akan tetapi dia akan mendapatkan bahagian yang tinggi, bahagian yang mulia, yang tidak akan terlewatkan olehnya. Wa in hasala lil 'abdi hasala lahu kullu syai wa in fatahu fatahu kullu syai. Yang mana apabila sesuatu ini diperoleh oleh seorang hamba, maka dia akan memperoleh semuanya. Dan apabila terlewatkan dari seorang hamba, maka dia akan terlewatkan segala sesuatunya. Wa in dhafara bihadhihi min ad-dunya nalahu ala ahna'il wujuh. Dan apabila dia mendapatkan bahagian dari dunianya, maka dia mendapatkannya dengan sisi yang paling mudah. Falaysa lil 'abdi anfa'u min hadhihi at-tariq wa la awsalu minha ila ladzatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi. Sehingga tidaklah ada bagi seorang hamba sesuatu yang lebih bermanfaat dari jalan ini, dan tidaklah ada sesuatu yang bisa lebih mengantarkan kepada tujuannya, kepada kelezatan dan kesenangan ini, demikian pula kebahagiaan dan kegembiraannya. Al-khulasah. Maka kesimpulannya. Al-iqbalu ala Allahi. Maka seorang kembali kepada Allah. Wa mu'amalatuhu wahdahu. Dan dia bermuamalah hanya kepada Allah. Wa itharu wa taqdimu mardatihi ala kulli syai. Dan dia mendahulukan keridhaan Allah di atas segala sesuatu. Hiya at-tariqu al-wahidatu ila al-ladzati wal bahjati was sa'adah. Maka inilah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kepada kesenangan dan kegembiraan. Wa man hassalaha faqad hassala kulli syai. Maka barang siapa yang mendapatkannya, maka dia berarti mendapatkan segala sesuatu. Wa man lam yuhassilha faqad fatahu kullu syai. Dan barang siapa yang tidak bisa memperolehnya, maka akan terlewatkan darinya segala sesuatu. Idza 'arafna hadza ayyuhal kiram. Apabila kita telah mengetahui hal ini, wahai saudara-saudaraku yang mulia, fa innana bihajatin ila ma'rifati hadhihi al-ladzati wa anwa'iha. Maka Dari sini kita mengetahui butuhnya kita untuk mengetahui dari makna kelezatan dan jenis-jenisnya. Wa ahwalin nasi tijahaha. Dan keadaan-keadaan manusia di hadapan hal-hal tersebut. Wa asbabiha wa wasailiha. Demikian pula sebab-sebab kesenangan dan metode-metodenya. Wa mawani'iha wa mufsidatiha. Dan hal-hal yang bisa menghalangi dan merusaknya. Nas'alullaha an yarzuqana wa iyyakum barakataha wa ladzataha. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kesenangannya dan keberkahannya. Ma hiya ladzah? Maka apa yang dimaksud dengan al-ladzah atau kesenangan di sini? Al-ladzah fil lughati thibu ta'mi syai'il mushtaha al-ladzidz. Maka makna ladzah secara bahasa adalah thimu ta'mi syai', yaitu bagusnya rasa sesuatu. Al-mushtaha al-ladzidz, yang seorang selera dengannya, dan itu adalah sesuatu yang lezat. فَإِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ شَيْئًا شَعَرَ بِلَذَّةِ الطَّعَامِ أَوْ الْعَصِيرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. Maka apabila seseorang dia makan atau dia minum, maka dia merasakan kelezatan. قَالَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ. Allah Ta'ala berfirman tentang syurga. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَذِيذَةٌ لَذِيذَةُ الطَّعْمِ طَيِّبَةُ الشُّرْبِ لَذِيذَةٌ لِخُلُوِّهَا مِنْ إِفْسَادِ الْعَقْلِ وَالْجِسْمِ وَالطَّبْعِ. Allah Ta'ala berfirman, wa anharum min khumril ladzatil lisyaribin, dan di surga itu ada sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Maka maknanya adalah rasanya itu lezat dan enak ketika diminum, dalam artian ketika seorang meminumnya maka dia mendapatkan kelezatan, tidak merasakan rasa mabuk sehingga hilang akalnya, tidak menghilangkan tabiatnya dan sesuatu terasa lelah pada raganya. Al-ladzatu syu'urun thayyibun wa jamilun yahsulu lil 'abdi haqiba wa ba'da idraki syai'il mula'im mithla al-bahjati was-surur. Al-ladzah adalah perasaan yang baik, yang sangat indah, yang diperoleh oleh seorang hamba setelah dia mendapatkan sesuatu yang dia berusaha untuk mendapatkannya, seperti seorang mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. فَاللَّذَّةُ تَكُونُ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْمُشْتَهَى كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ الْمُحَقِّقُونَ كَبْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا. Maka lezat itu akan dirasakan setelah seorang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, seperti ini, sebagaimana ini yang disebutkan oleh para muhaqqiqun seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selainnya. كإدراك لذة النور بعد الإبصار. Seperti seorang yang merasakan nikmat cahaya ketika dia bisa melihat. وطعم الحلاوة بعد الذوق. Dan seperti seorang yang merasakan nikmatnya rasa manis setelah dia mencicipinya. تأكل الشيء أو تشربه ثم manis. Jadi misalnya seorang dia mencicipi makanan, minum atau makan misalkan. Setelah itu dia merasakan nikmat. Kemudian dia mengatakan ini manis. Waqad tusdiru sawtan. Dan terkadang mungkin dia keluar suara dari mulutnya ketika merasakan. Hadza mithalun min amthilati dzauq al-ladzah. Maka inilah di antara contoh rasa lezat itu. Taqul ma ajmal ladzat al-aman ba'da al-harb wal-khauf. Seperti engkau mengatakan, sungguh indah, sungguh berapa nikmatnya rasa aman setelah sebelumnya seorang mengalami rasa ketakutan. وهذا لا تعرفونه أنتم لأنكم لم تجربوا ألم الحرب والخوف. Dan yang ini antum mungkin tidak merasakannya karena antum tidak merasakan bagaimana rasa sakit atau kesusahan dari rasa takut dan peperangan. يعرفه بعض آبائكم وأجدادكم. Yang ini barakallahu fikum dirasakan oleh para orang tua dan kakek-kakek kita. Alladhi ta'rifunahu an taqul ma ahsana ladzat al-'afiyah ba'da al-marad. Mungkin yang kita rasakan dan kita ketahui, terkadang kita mengatakan sungguh ini nikmat sehat setelah sebelumnya sakit. Ma ahsan wa ma ahla ladzat ar-ruju'i ila al-masjid ba'da al-wabaa. Seperti misalnya sungguh kenikmatan yang besar bisa balik ke masjid Setelah sebelumnya seorang tidak bisa ke masjid karena wabah pandemi. Ma aladza hadza al-ijtimaa' ba'da tul inqita'. Sungguh nikmat kita bisa berkumpul lagi mengadakan daurah setelah sekian lama kita tidak bisa melakukannya. Faladzatu mut'atun wa syu'urun bil irtiyahil 'amiq. Maka ladzah itu adalah rasa kegembiraan, rasa ketenangan dan kenyamanan pada sesuatu yang dia rasakan secara mendalam. Hadza syu'uru yunaqidu al-alam wal hasrata wadh-dhiq. Dan perasaan ini berlawanan dengan rasa yang sebelumnya dialami dari rasa sakit dan kesempitan. وقد تكون اللذة حسية كالشعور بلذة باللذة بعد ذوق الطعام والشراب. Dan terkadang rasa lezah ini, kesenangan itu sifatnya sesuatu yang hissi, bisa dirasa dengan panca indera, seperti seseorang yang dia merasakan nikmatnya atau lezatnya makanan dan minuman. وقد تكون غير حسية في غير الملذات الحسية. Dan terkadang rasa lezah di sini bisa dalam hal yang sifatnya sesuatu yang maknawi, bukan hissi, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. يعني قد تكون اللذة معنوية كالشعور باللذة عند قراءة القرآن والشعور باللذة والفرحة بعد إتمام العبادة أو عند الإفطار الصائم أو غير ذلك من اللذات المتعلقة بالعبادات والإحسان. Jadi kelezatan ini terkadang sifatnya maknawi, seperti rasa lezah, rasa lezat, rasa nikmat yang dirasakan oleh seseorang ketika dia membaca Al-Quran, atau ketika seorang yang berpuasa dia berbuka, atau hal yang lain yang dirasakan ketika seseorang melakukan suatu ibadah. Al-lezzatu syai'un yajiduhu al-insanu fi nafsih la yastati'u at-ta'bir anhu aw anha bi lafdhin abyana wa awdaha min hadha al-lafd. Rasa lezah ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap insan, yang terkadang seorang tidak bisa mengungkapkan bagaimana apa yang dia rasakan dari rasa lezah, dari kesenangan itu, kecuali dengan ungkapan itu sendiri, yaitu rasa lezah itu sendiri. Indakum taqulu lezzat? Naam, lezzat. Lezzat. Mungkin ana as'aluka kayfa ta'muhu idza kunta mustamti'an jiddan. Ana as'aluka 'an at-tafsil, anta la tastati' an taqul illa lezzat. Jadi beliau mencontohkan misalnya seorang makan, dia merasakan dalam makanan itu luar biasa gitu loh. Dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata perasaan bagaimana enaknya makanan ini, kecuali dengan satu kata saja, makanan ini lezat. Min babil faidah. Untuk faidah. Fa inna lafdha dzauq. Seperti rasa ataupun kata dzauq, yaitu perasaan. Wa in kana qad yudhannu fil asli annahu mukhtassun bi dzauqil lisan faqat. Jadi dzauq ini perasaan, terkadang tidak diungkapkan kecuali dengan sesuatu yang bisa digapai ataupun dirasakan dengan indera perasa seperti lidah. Lakinna isti'mala lafz adz-dzauq fil kitab was sunnah yadullu ala annahu ahammu min dzalik. Akan tetapi penggunaan kata dzauq, perasaan atau rasa, di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, maka penggunaannya lebih luas dibandingkan itu. Faqad istu'mila lafdhu adz-dzauqi fi ma huwa aham, istu'mila fil ihsasi bil mula'imi wal munafir. Dan terkadang kata dzauq atau rasa tersebut digunakan pada sesuatu yang sifatnya rasa sakit atau sesuatu yang dirasakan di dalam hati. Mula'im. Mula'im. Yakni sesuai. Munafir. Al-munafir alladhi huwa dhiddu ar-raghbah. Fa lafdhu adz-dzauqi lafdhun 'amun fi ma yula'imu al-insana wa yunasibuhu wa fi ma la yula'imuhu wa yunasibuhu. Ada 'ala jihati al-'umum wa laysa khassan bil lisan. Jadi kata dzauq atau rasa itu terkadang apa yang dirasakan di dalam hati yang sesuai dengan apa yang dia rasakan di dalam hati, baik itu dalam perkara baik ataukah dalam perkara buruk. Jadi tidak hanya penggunaannya dalam indera perasa saja. فالذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. Maka ذوق ini adalah sesuatu yang langsung dirasakan, baik sifatnya itu zahir ataukah sifatnya itu yang batin, baik sesuai ataukah tidak sesuai. ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن بل ولا في لغة العرب. Dan tidak khusus hanya dalam pembahasan indera perasa saja dengan lisan, dengan lidah, di dalam lughah Al-Qur'an, di dalam bahasa yang ada di dalam bahasa Arab, Bahkan ini juga di dalam bahasa Arab. وجد في أشعار العرب قبل مجيء الإسلام ونزول القرآن تعبير بالذوق في غير الفم. Ada di dalam syair-syair bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran kata zauq atau rasa ini dipergunakan tidak hanya dengan sesuatu yang dirasakan oleh lidah. كذوق الموت. Seperti kata zauq al-maut merasakan kematian. فهذا ما يؤكد ما قرره المحققون كابن تيميه وابن القيم. Dan ini menguatkan apa yang disebutkan oleh para muhaqqiq seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selainnya. وذوقوا عذاب الحريق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأذاقها الله لباس الخوف والجوع هذا فليذوقوه حميم وغساق. إشارة إلى المعنى. Jadi seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang dirasakan oleh orang-orang yang Allah berikan azab kepadanya. Seperti pada firman Allah Ta'ala, wadzuqu 'adzabal hariq, dan rasakanlah apa dari azab yang membakar ini. Demikian pula pada ayat-ayat yang lainnya, fadzuqul 'adzab bima kuntum takfurun, rasakanlah azab ini sesuai dengan sebab kekafiran yang kalian lakukan. Demikian pula pada ayat hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yas'un. Jadi kata dzauq di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk menyebutkan rasakan dari azab yang pedih sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Al-maqsud anna kullam minal halawati wal ladzati wat ta'mi wa dzauqi an-na'im laysat umuran khasatan bil umuril hissiyyati kat ta'ami wash syarabi wan nikah. Intinya atau maksudnya di sini bahwasanya rasa manis halawah, demikian pula kelezatan, kemudian rasa yang dirasakan ini tidak hanya khusus pembahasannya dalam perkara-perkara hissiyah yang bisa diraba dengan panca indera seseorang. Bal hiya naw'an, naw'un lil badani wa naw'un lil qalb. Bahkan ini bisa kita bagi menjadi dua jenis, satu jenis berkaitan dengan badan dan satu jenis berkaitan dengan hati. Falafud mathalan al halawah. Misalnya contoh kata al-halawah atau rasa manis. Yustamalu fil umuri allati yadhuquha al-insan. Digunakan pada perkara yang dirasakan oleh seorang insan. Yustamalu fi ghairi dhalik. Dan dirasakan pada hal selainnya. Fi lughati al-arab. Di dalam bahasa Arab. Wa fi lughati al-ukhra. Demikian pula dalam bahasa yang lain. Fa fi lu'ab al-kurah indakum mathalan al-golf. Golf. Manis. Nah. Sahih. Jadi misalnya dalam bahasa kita seorang main bola, nyetak gol, wah manis. Seorang merasakan manis. Ini boleh mengisyaratkan ya. Maksudnya apa? Seorang punya dua istri, itu rasanya manis. Hum yaqulun, mereka. Laisa ana. Jadi yang bilang mereka yang sudah merasakan, kalau beliau kan belum. Bil Arab la ya'rifuna hadha. Biasanya orang Arab enggak ada istilah seperti ini, tapi di apa namanya istilah kita. Tabihu min hadzal kalam al-ladzatul haqiqiyyah kunu huna fokus. Demikian pula misalnya seorang merasakan ladzat hakiki di sini dalam hal ini. Jelas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ladzatu, rasa lezzah atau kesenangan, azharu min kulli ma tu'arrafu bih, itu lebih gamblang. Kata lezzah atau kesenangan itu lebih gamblang dibandingkan untuk didefinisikan dengan kata-kata. Fa innaha amrun wujdani, karena ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap hamba. Wa innama tu'rafu bi asbabiha wa ahkamiha, hanya saja yang didefinisikan atau digambarkan itu adalah sebab-sebab untuk mendapatkannya dan hukum-hukumnya. Wal ladzatu wal bahjatu was-sururu wa qurratul 'aini wa thibun nafsi wan na'im alfadhun mutaqaribatul ma'na. Jadi lafaz-lafaz al-ladzah, kelezatan, kesenangan, al-bahjah, kegembiraan, as-surur juga kegembiraan, qurratul 'ain, penyejuk mata, thibun nafsi, menyejukkan jiwa, an-na'im, kenikmatan, ini adalah lafaz-lafaz yang atau kata-kata yang maknanya itu berdekatan. wa hiya amrun matlubun fil jumlah. Dan ini adalah perkara yang dicari secara globalnya, secara umumnya ini adalah sesuatu yang diharapkan. Bal dzalika maqsudu kulli hayyin. Bahkan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang yang hidup. Wadzalika amrun dururiyun daruriyun min wujudihi. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dinafikan, sesuatu yang pasti ada pada setiap orang. Qala Ibnu Qayyim aidan. Berkata Ibnu Qayyim, wala tadhunna anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim mukhtassun bi yaumil ma'ad faqat. Jangan engkau mengira bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik mereka berada di atas kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat fajir, berbuat kerusakan, mereka berada di jahim, di neraka, atau berada dalam kesiksaan. Maka jangan engkau mengira ayat ini hanya khusus berkaitan dengan kehidupan akhirat. Bal haulai fi na'imin fi durihim ats-tsalatsah wa haulai fi jahimin fi durihim ats-tsalatsah. Akan tetapi mereka ini orang-orang yang berbuat baik, mereka berada dalam keadaan nikmat di tiga negeri. Demikian pula orang-orang yang berbuat fajir berada dalam jahim, berada dalam siksaan juga di tiga negeri. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya athyabu min birril qalbi wa salamati sadri wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal 'amali 'ala muwafaqatihi. Maka kelezatan dan kenikmatan yang bagaimana yang di dunia ini yang lebih baik dibandingkan dari hati yang baik, dada yang selamat, dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintainya dan beramal sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Tsumma qala Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim beliau mengatakan, wa halil 'aishu fil haqiqati illa 'aishul qalbi salim. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati yang selamat. Tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan hati yang selamat. La 'aish haqiqi wa la ladzah haqiqiyyah illa li sahibil qalbi salim. Hadha al ma'na. Maknanya tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kesenangan yang hakiki kecuali pada orang yang memiliki hati yang selamat. Rawa Muslimun 'anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadir rasula. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridha Islam sebagai agamanya, dan ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dzaqa ay wajada halawatahu. Makna dzaqa di sini adalah seorang merasakan manisnya iman. Kama fi hadits Anas fi sahihain, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Sebagaimana di dalam hadits Anas di dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang atau tiga kelompok yang dia akan tiga sifat yang barang siapa terkumpul padanya maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ma huwa hadha adh-dhauq? Ma hiya hadhihi al-halawah al-imaniyah? Maka bagaimana bentuk adh-dhauq atau perasaan, bagaimana manisnya keimanan ini? Innaha ibaratun amma yajiduhu al-mu'minul muhaqqiqu fi imanihi. Itu adalah ungkapan dari apa yang didapatkan oleh seorang mukmin yang merealisasikan keimanannya, dia dapatkan itu dalam keimanannya. Al-mutma'innu qalbuhu bil iman. Hatinya itu tenang dengan keimanan. Min insyirahi sadrihi wa tanwirihi bi ma'rifatillahi wa ma'rifati rasulihi. Dari rasa lapang di dalam hatinya, demikian pula hatinya bersinar dengan pengetahuan atau dia mengenal Allah. Ma'rifati minnatillahi ta'ala alaihi, dan mengetahui karunia Allah atas dirinya. ya'rif ni'matallahi 'alaihi an an'ama 'alaihi bil Islam, yaitu dia mengetahui karunia Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia kepada Islam. Wa annadhamahu wa adkhalahu fi silki ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menggabungkannya bahwasanya dia berada pada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia. Wa habbaba ilaihi al-iman wal mu'minin, dan Allah menjadikan di dalam hatinya kecintaan kepada keimanan dan kaum mukminin. Wa baghadha ilaihi al-kufra wal kafirin, dan Allah menjadikan dalam hatinya rasa benci kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Wa anjahu min qabihi af'alihim wa rakakati ahwalihim wa su'i ahwalihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari buruknya perbuatan orang-orang kafir, dari buruknya keadaan mereka dan buruknya keadaan mereka. Indama yarda al-insanu bihadha ad-din, يرضى الانسان بهذا الدين بطمانينه ويقين, ketika seorang hamba dia ridha dengan agama ini, dia merasakan ketenangan di dalamnya. يتذكر النعم التي انعم الله بها عليه, dan dia mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. فيرى اهل الفجور في فجورهم, maka dia melihat orang-orang yang berbuat fajir di atas kerusakannya. واهل الكفر في كفرهم, dan dia melihat orang-orang kafir berada di atas kekafirannya. فيستحضر نعم الله الكبرى عليه, maka dia merasakan begitu besarnya nikmat Allah atas dirinya. أن من الله عليه وهداه للإسلام, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya dan memberikan hidayah kepadanya kepada Islam. عندما يرى أناسا من المسلمين يسابقون إلى التقليد للكفار, ketika dia melihat banyak dari kalangan kaum muslimin mereka banyak meniru kepada orang-orang kafir. يرى بعضهم قد علق قلبه بكافر أو كافرة, dan sebagian mereka telah mengikatkan hatinya senang ya, apa namanya ngefans dengan orang kafir yang laki-laki ataupun perempuan. فيحمد الله جل وعلا على ما من به عليه, maka dia melihat bagaimana besarnya nikmat Allah atas dirinya. فتنتج له لذة في قلبه وحلاوة, maka dari situ akan melahirkan rasa kesenangan, kelezatan dan manis di dalam hatinya. وخصوصا إذا وقف بنفسه وفكره على تفاصيل تلك النعم, terlebih apabila dia mau merenungi dan memikirkan secara rinci dari kenikmatan-kenikmatan Allah. فإنها تطير القلوب فرحا وسرورا, maka ini akan menjadikan hati itu terbang dengan رasa kesenangan dan kegembiraan. وتمتلئ إشراقا ونورا, dan hatinya akan dipenuhi dengan sinar dan terang benderang. قال القرطبي بعد هذا الكلام, berkata Al-Qurtubi setelah menyebutkan ucapan ini, فَيَا لَهَا مِنْ حَلَاوَةٍ مَا أَلَذَّهَا, sungguh alangkah indahnya rasa manis ini dan betapa lezatnya. وَحَالَةٍ مَا أَشْرَفَهَا, dan keadaan yang begitu membahagiakan. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَوْ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ بِدَوَامِهَا وَكَمَالِهَا كَمَا مَنَّ بِابْتِدَائِهَا وَحُصُولِهَا, maka kita meminta kepada Allah agar mengkaruniakan kepada kita kekekalan dari nikmat ini dan kesempurnaannya, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk merasakan di awalnya dan untuk kita bisa mendapatkannya. Al-ladzatu min haythul umum, hal hiya syai'un wahidun am anwa'un muta'addidah, rasa ladzah secara umum apakah itu hanya satu saja ataukah di sana ada macam-macamnya. وإذا كانت متعددة فما هي هذه الأنواع؟ dan apabila dikatakan rasa lezat itu bermacam-macam, maka apa saja? اللذات ليست نوعا واحدا, maka rasa lezat itu kesenangan bukan satu jenis saja. بل هي أقسام وأنواع, bahkan itu bermacam-macam dan berbagai jenis. وكل نوع تحته أفراد, dan setiap jenisnya memiliki poin-poinnya. ولكل لذة مراتب, dan di setiap kelazatan ada tingkatan-tingkatannya. أولا أقسام اللذات, yang pertama pembagian kesenangan atau لذة. القسم الأول اللذة الحسية الجسمية البدنية الجثمانية, jenis yang pertama kelazatan hisiyah, kelazatan hisiyah atau jasmaniyah, badaniyah. kaladzatil akli wa syurbi wan nikahi wa ghairi dzalik. Seperti kesenangan makan, minum, pernikahan dan semisalnya. Hadhihi ladzatu yashtariku fiha al-insanu ma'al hayawan. Maka jenis kelezatan atau kesenangan ini manusia merasakannya juga mereka ataupun juga hewan-hewan mereka pun juga merasakan jenis kelezatan ini sebagaimana manusia. Falaisa kamalul insani bihadhihi ladzah limusyarakatihi anqas al-hayawanat lahu fiha. Maka bukanlah dikatakan kesempurnaan manusia ketika dia bisa merasakan kelezatan ini, karena hal ini juga dirasakan oleh hewan yang paling rendah sekalipun. Hadhihi ladzatu laysat miqyasan ala kamalil insani wa syarafih. Maka ladzat ini, jenis kelezatan ini bukanlah tolak ukur tentang kesempurnaan seseorang. Law kanat alamatan ala syarafil insani wa kamalih. Andaikan ini dijadikan tolak ukur sebagai kesempurnaan manusia dan kebahagiaan atau keutamaan yang ada padanya. Lakana afdhalul insani wa asyrafuhum wa akmaluhum huwa aktsaruhum aklan wa syurban wa jima'an. Maka tentunya kalau ini dijadikan tolak ukur, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, berarti dia adalah manusia yang paling banyak makan dan minum. Idzan alladhi ya'kulu katsiran wa yashrabu katsiran laysa hadza dalilu kamal. Sehingga dari sini kesimpulannya, orang yang banyak makan, banyak minum, ini tidak menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Laisa hadza dalil kamalin balil kamalu fi ladzatil ukhra ghaira al-akli wasyurb. Maka ini bukan tolak ukur yang menunjukkan kesempurnaan kelezatan dalam kehidupannya. Law kana al-aklu wasyurbu wa hadhihi al-ladzatu hiya al-kamal lakana al-anbiya war-rusul awla an-nasi naseeban wa akthara an-nasi naseeban bi hadhihi al-ladzah. Andaikan jenis kelezatan ini dijadikan sebagai tolak ukur, maka tentunya para nabi dan para rasul mereka yang paling banyak bahagianya di dalam merasakan kelezatan jenis ini. Idzan hadzal naw'u min al-ladzati laysa kamalan. Sehingga kesimpulannya, kelezatan jenis ini bukanlah menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan. Wa innama takunu kamalan ila haddin ma idza tadhammanat wa tasabbabat i'anatan ala ladzati wa hiya ladzatu al-kubra wal-'udma wal-haqiqiyyah. Hanya saja ini akan mengantarkan kepada kesempurnaan apabila dipergunakan oleh seseorang untuk dia melakukan amalan ketaatan dan beribadah kepada Allah sehingga dia mendapatkan kesenangan yang jauh lebih besar. Al-qismu tsani al-ladzatu al-wahmiyyah al-khayaliyyah. Jenis yang kedua yaitu ladzah atau kesenangan yang sifatnya khayalan atau sangkaan semata. Wa hiya ladzatu ar-ri'asati wat-ta'adhumi 'ala al-khalqi wal-fakhri wal-istitalati 'alayhim. Yaitu kesenangan dalam hal kepemimpinan, menjadi pembesar di hadapan para manusia dan berbangga dengannya. Ladzat al-amr wan-nahi wal-ijab 'ala an-nas wa al-khidmah an yukhdam wa an yu'an. Hadhihi naw'un min anwa'il ladzat. Rasa kelezatan, kesenangan ketika dia bisa memerintah, dia bisa melarang, ketika dia bicara dia didengar, maka ini adalah salah satu dari bentuk atau jenis kenikmatan dan kesenangan. Hadhihi ladzah wa in kana طلابها الذين يبحثون عنها اشرف نفوسا من اصحاب اللذه الاولى. Maka kelezatan jenis ini walaupun orang yang mencarinya adalah mereka yang memiliki jiwa yang mulia dari mereka orang-orang yang mencari kelezatan jenis yang pertama. Lakinna fiha mushkilatun kabira. Akan tetapi padanya ada muskilah, permasalahan yang besar. Fa inna alamaha wa ma tujibuhu wa tusabbibuhu min al-mafasid wal madar a'zamu min al-tidad an-nafs biha. Akan tetapi rasa sakit yang dia alami atau sesuatu yang dia rasakan ketika dia ingin mendapatkannya atau sebab-sebab yang dia ingin untuk bisa meraihnya, maka padanya ada mafsadah-mafsadah dan madarrah-madarrah yang jauh lebih besar dibandingkan kesenangan yang dirasakan oleh jiwa. Sahib ar-ri'asah wa at-ta'adhum alladhi yuhibb an yunzar ilayhi wa an yukhdam wa an ya'mur wa yanha. Orang yang cinta atau senang dengan kepemimpinan, cinta dengan dia menjadi pembesar, maka dia senang ketika dia bisa memerintah, dia bisa melarang, dia dilayani dan seterusnya. Yash'ur bi naw'in min al-ladzah. Maka dia merasakan salah satu jadi jenis kesenangan. Lakinnaha laysat ladzatan haqiqiyatan kamilatan khalisah. Akan tetapi itu bukan kenikmatan atau kesenangan yang hakiki yang murni. Fa inna sahibaha muntasibun wa qa'imun wa waqifun li mu'adati kulli man ta'azama wa tara'asa 'alayh. Karena seorang yang merasakannya ketika dia ingin menggapainya, terkadang dia harus memposisikan dirinya, dia memusuhi atau melawan setiap pihak-pihak yang ingin menyainginya atau ingin merebutnya. Fal mudiru fi idaratihi, seperti seorang pemimpin di kantornya. Wal ra'isu fi ri'asatihi, seorang yang menjadi rais, pemimpin di dalam lingkup kepemimpinannya. Wal muallimu fi kursiyyihi, dan seorang pengajar di kursinya. Idza kana ya'muru wa yanha wa yustajabu lahu wa yuta', ketika dia memerintahkan, melarang dan dia didengar ketika dia berbicara. Syahara bi naw'in min al-ladzah, maka dia merasakan sebagian dari jenis kelezatan atau kesenangan. Fa idza jaa'a man yata'azamu 'alayhi wa yatara'asu 'alayhi aw yuzi'uhu 'an makanihi, dan apabila datang orang yang menyainginya, menandinginya atau berada di atasnya. Intasaba wa waqafa wa inshaghala bi muadatihi, maka dia akan menegakkan dirinya dan dia akan berusaha untuk melawannya. Wa hadha laysa khassan bi idarati ad-dunya wa ri'asati ad-dunya. Laysa hadha al-amr wal marad khassan bi ri'asati ad-dunya. Dan penyakit ini atau jenis ini tidaklah hanya terbatas dalam hal kepemimpinan dunia saja. Bal kathirun min al-fitani wal mushkilati allati zahiruha syai' fi umuri ad-din batinuha huwa mithlu hadha. Dan bahkan hal ini dibanyak dalam terjadinya fitnah, zahirnya seperti ini padahal batinnya berbeda. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون من ذلك اليوم إلى يومنا هذا من هذا المرض. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat, telah mengingatkan penyakit ini dari sejak hari itu, sejak zaman itu. يرى الناس أنني أكره فلانا وأنتقد فلانا. Seorang melihat bahwasanya saya adalah orang yang paling dekat dengan fulan dan aku adalah penolongnya si fulan. وأن الأسباب هي أسباب دينية. Dan bahwasanya sebab-sebabnya adalah sebab-sebab karena agama. Fa idza fattasha an-nadhiru adh-dhakiyyu al-fatin, dan apabila seorang yang berakal, seorang yang cerdas mengoreksi dan menelitinya. Wajada umuran ukhra, maka dia mendapati perkara-perkara yang lain. Wa asbaban lil khilafi khafiyyah, dan sebab-sebab yang berbeda dari apa yang dia inginkan. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya persangkaan-persangkaan. Maksud an al-ladzata in hadha an-naw' ladzata ar-ri'asah wal-amr wan-nahy, maka maksudnya di sini adalah kesenangan dalam hal ini, yaitu kesenangan dalam hal kepemimpinan. Yadhallu sahibuha fi harbin wa muharakah, fi ma'rakah, maka akan mengantarkan pemiliknya kepada peperangan dan pertikaian. Thumma inna hadhihi al-ladzah لا يحصل عليها الإنسان إلا بشروط وحقوق، وهذه الشروط والحقوق والالتزامات التي يجب التزامه بها تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية. Dan kesenangan ini yang dia harapkan, terkadang dia dapatkan dengan hal-hal yang buruk, dengan keharusan-keharusan yang terkadang bertentangan dengan kelezatan dan kesenangan yang dia rasakan secara pribadi. Wala yatimmu muraduhu wa ladzatuhu an-naqisah illa bitahammul mashaqqin wa alamin a'zama minha. Dan dia tidak bisa mendapatkan kesenangan ini, merasakannya, kecuali dia harus melewati rasa sakit atau kesempitan yang lebih banyak. Falaysat hadhihi fil haqiqati ladzatan haqiqiyyah. Maka kelezatan ini, kesenangan ini pada hakikatnya bukanlah kesenangan yang hakiki. Wa in farihatin nafsu wa surrat biha, walaupun jiwa itu senang dan bergembira dengannya. Yani misal ifridu law annani ana aw al-ustad aw al-asatid al-akharin youtuber. Sebagai contoh misalnya, beliau atau ana atau asatidah yang lain misalnya jadi youtuber. Hadza naw'un min al-ladzati 'inda katsirin min an-nas. Maka menjadi youtuber ini sebagian orang merasakan menganggap itu kesenangan. Yutabi'uhu al-kathir, yushahiduhu al-kathir ila akhirih. Banyak orang yang mengikuti jadi subscriber misalkan atau viewernya banyak. Lakinnahu idza arada an yakhruja wisata misalan jalan-jalan bi nafsihi aw bi ahlihi wa yurid an yartah an-nas kulluhum ya'rifunahu. Akan tetapi ketika dia ingin untuk jalan-jalan, ingin berwisata, dia ingin sejenak merasakan apa namanya ketenangan, dia enggak bisa. Kenapa? Karena dia keluar mesti orang tahu, mengenal dia. Dzahaba ila Makkah aw ila al-Madinah misalan. Seperti misalnya dia pergi ke Mekah atau Madinah. Idza kana fi asy-syurthah aw fi maktab aw fi muamalah aw fi al-matar. Kullu an-nas yanzuruna ilayhi wa kulluhum yuridu an yusallim alayhi wa kulluhum yuridu an yatasawwar ma'ahu selfie misalan. Setiap orang misalkan ketika dia singgah di kantor misalkan di polisi atau di kantor atau yang semisalnya, setiap orang melihat kepada dia, setiap orang ingin bersalaman dengan dia, bahkan terkadang minta selfie. Aidan idza arada an yakuna li hadhihi syuhrah la budda an yatruka katsiran min ladzatihi ma'a zawjatihi wa abna'ihi wa asdiqa'ihi wa nawmihi likay yujahhiz ba'd al-umur wa yurattib ba'd al-umur. فيصير كالخادم لما يقدمه في اليوتيوب مثلا. Dan orang yang mengharapkan bisa terkenal seperti itu, terkadang dia harus meninggalkan banyak kesenangan, seperti kesenangan bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya dan seterusnya, yang pada akhirnya dia meninggalkan kesenangan itu untuk mempersiapkan apa yang akan dia lakukan di YouTube-nya atau semisalnya, sehingga dialah yang menjadi budak dari YouTube atau dia menjadi khadim yang dia ingin mengharapkan sesuatu yang dia capai tadi. Faqabla hadzal hadhihi al-martabah wa hadhihi al-ladzah alamun wa mashaq. Maka sebelum dia mencapai tingkatan kesenangan ini, dia harus melewati begitu banyak rintangan dan kesusahan serta kesulitan. Wa fi athna'i hadhihi al-ladzah alamun wa mashaq. Dan ketika dia mendapatkan kesenangan itu, di dalam kesenangan ini juga banyak rasa berat dan kesulitan. Wa ba'daha alamun wa mashaq. Dan setelahnya pun dia akan merasakan kesulitan dan berat. Fahiya fil haqiqati laysat bi ladzatin wa in farihatin nafsu biha. Maka pada hakikatnya itu bukanlah kesenangan, walaupun terkadang jiwa itu senang dan gembira dengannya. وما احسن ان يعيش الانسان على حياته وطبيعته. Maka an ya'ish al insanu ala hayatihi al adiyyati wa tabi'atihi ya'budu Allah jalla wa ala dun an yaj'al an nas ruqaba'a alayhi. Maka sungguh bahagianya seorang insan, dia bisa hidup normal seperti kehidupan orang biasa, dia bisa tenang beribadah kepada Allah. Yakunu mashghulan billahi wa ibadatihi. Dan dia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. La mashghulan bima yuriduhu an-nas, fayut'ib nafsahu litaqdimihi lahum. Dan tidak menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang dia mencari keridhaan manusia, sehingga hal ini akan menyibukkan dirinya dan menjadikan dirinya lelah. Fayanqalibu min 'abdin lillahi ila 'abdin li shahawati wa muradati an-nas. Sehingga dia berubah dari menjadi hamba Allah menjadi hamba syahwat dan mencari keridhaan manusia. Al-qism ats-tsalits al-ladzatu al-'aqliyyah ar-ruhaniyyah al-qalbiyyah al-ma'nawiyyah. Jenis yang ketiga yaitu kesenangan aqliyah, kesenangan dalam hal akal dan ruh dan hati. Kaladzati al-ma'rifati wal-'ilm. Seperti kesenangan seseorang bisa mengetahui sesuatu atau mengilmui sesuatu. والاتصاف بصفات الكمال من الجود والكرم. Dan bisa bersifat atau memiliki sifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan seperti kedermawanan dan kemuliaan. والبذل والعطاء والإحسان والتعاون. Dan dia bisa apa namanya membantu, dia bisa memberi, berbuat kebaikan, saling tolong menolong. Wal iffah was syaja'ah was sabr wal hilmah wal hilma wal muru'ah. Demikian pula sifat al-iffah, menjaga kehormatan diri, keberanian, kesabaran, ketenangan, menjaga muru'ah dan semisalnya. Fa innal iltizaza bidzalika min a'zami al-ladzat. Maka kesenangan dengan hal-hal ini termasuk dari kesenangan yang terbesar. Wa huwa ladzatun nafsil fadilati syarifah. Dan inilah kesenangan dari jiwa yang mulia dan utama. Fa idzan dhammat ila hadhihi al-ladzah. Apabila digabungkan kesenangan ini, ladzatu ma'rifatillahi ta'ala, dengan kesenangan seorang bisa mengenal Allah, wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu la syarika lah, mencintai dan beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya, waridha billahi iwadan an kulli syai, dan mengetahui atau ridha kepada Allah, maka ini adalah menggantikan dia dalam segala sesuatu, bihaits la yata'awwadu bighairihi 'anillahi subhanahu, dari sisi tidak ada yang bisa menggantikannya dengan sesuatu apapun apa yang dia dapatkan dengan Allah, dari mengenal Allah, bihaitsu la yata'awwadu bighairillahi 'anillah, dari sisi tidak ada yang bisa menggantikan selain Allah dari kelezatan mengenal Allah. Fasahibu hadhihi al-ladzah kama yaqul Ibn Qayyim, fasahibu hadhihi al-ladzah fi jannatin 'ajilah. Maka orang yang mendapatkan kesenangan ini, maka dia ibaratnya berada pada jannah ajilah, yaitu surga yang seakan-akan disegerakan untuknya. Nisbatuha ila ladzati dunya kanisbati ladzati aljannati ila ladzati dunya. Nisbahnya ataupun perumpamaannya, kelezatan kesenangan yang dia dapatkan ini dibandingkan kesenangan duniawi, itu seperti perbandingan kesenangan dunia dengan perbandingannya seperti perbandingan kesenangan surga dengan dunia. Fa innahu laysa lil qalbi war ruh aladdu wala athyabu wala ahla wala an'ama min mahabbatillahi wal iqbali alayhi wa ibadatihi wahdahu. Karena sesungguhnya tidaklah ada bagi hati dan ruh ini sesuatu yang lebih mendatangkan kesenangan, lebih baik, lebih manis, lebih mendatangkan kenikmatan dibandingkan kecintaan kepada Allah, kembali kepada Allah dan beribadah kepadanya. Wa qurratul aini bih wal unsu bih wa biqurbih wasyauqu ila liqa'ih wa ru'yatih. Dan dibandingkan dengan seorang menjadikan penyejuk mata dengannya, seorang senang dengan mendekatkan diri kepadanya, seorang rindu untuk bisa berjumpa dengan Allah, melihatnya, walaupun dia merasa, walaupun dengan sesuatu yang sifatnya bagian kecil dari kesenangan ini. Hadhihi hiya a'zamu al-ladzat. Maka ini adalah kesenangan yang paling besar. Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa inna mithqala dzarratin min hadhihi al-ladzah لا يعدل ولا يساوى ولا يقارن بأمثال الجبال من لذات الدنيا أو كما قال. Sesungguhnya sedikit dari jenis kesenangan ini tidaklah bisa dibandingkan, tidaklah bisa disamakan dengan permisalan walaupun itu sebesar gunung dari kesenangan duniawi. وينبه ابن القيم تنبيها جميلا جدا فيقول. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan dengan peringatan yang indah. Beliau mengatakan, yubayyinu fihi 'azamatal iman, yang beliau menjelaskan dengannya betapa agungnya keimanan. Qal, beliau mengatakan, walidzalika kana mithqalu dzarratin min imanin billahi wa rasulih yukhallisu min al-khulud fi daril alam, yani naril jahim. Hadza syai'un qalil. فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها إنه شيء لا يمكن وصفه ووصف لذته وطعمه. Beliau mengatakan, oleh karena itu, walaupun seberat ataupun sesuatu yang kecil dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, keimanan yang sedikit dan kecil itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari kekekalan di darul alam, yaitu di neraka jahim, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya kecil. Sebagian kecil atau sesuatu yang sangat kecil dari keimanan bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di neraka. Maka bagaimana apabila dengan keimanan tersebut seorang bisa menyelamatkan dirinya dari masuk ke dalam neraka? Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa disifati dengan sifat dari kesenangan dan rasa nikmat padanya. Aktarukum ya'rif hadis akhir ahli al-jannah dukhulan al-jannah. Mayoritas kalian mengetahui hadis tentang orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Indahu mithqalu dzarrah syai'un qalilun jiddan min al-iman. Pada dirinya ada sesuatu yang sangat kecil dari keimanan. Wa indahu ma'asin katsiratun jiddan. Dan pada dirinya ada banyak dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Yu'adzabu fin-nar. Yang dia dengannya diazab dengan neraka. Walakinahu la yukhalladu fiha. Akan tetapi dia tidak kekal padanya. Mal ladzi mana'a khuludahu fin-nar? Apa yang mencegah dia untuk kekal di neraka? Mithqalu dzarratin min iman. Yaitu sesuatu yang kecil dari keimanan. Yamna'uka min al-baqa'i fi yamna'uhu min al-baqa'i fin-nar fayakhruj ila al-jannah. Yang sesuatu yang kecil tadi menghalangi dari dikekalkan di neraka dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Mithqal dzarrah aqall min hadha. Jadi mithqal dzarrah, sesuatu yang kecil itu lebih kecil dibandingkan ini. Kalau seorang mendekatkan jempol sama jari telunjuk, yaj'aluka tadhhabul jannah ba'da an tu'adzab fin nar. Maka sesuatu yang sangat kecil ini menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka. In lam talqa Allah illa bimithqal dzarrah. Ketika engkau tidak berjumpa dengan Allah kecuali hanya membawa sebagian kecil dari keimanan ini. Fa kaifa biman ma'ahu imanun kabirun jiddan. Kaifa yakunu 'azamatu hadzal iman wa atharuhu wa laddatuhu wa sururuhu wa ta'muhu? Maka bagaimana kalau itu yang engkau bawa adalah sesuatu dari keimanan yang besar, maka aku akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Qala ba'dul 'arifin min al-'ubad al-'abidin. Berkata sebagian arifin dari kalangan ubad, dari kalangan ahli ibadah, man qarrat 'ainuhu billah qarrat bihi kullu 'ain. Barang siapa yang seorang itu merasa sejuk matanya dengan Allah, maka dia akan merasa sejuk dengan segala sesuatu. Qarrat 'ainuhu ay tabat hayatuhu wa sururuhu wa na'imuhu billahi wa 'ibadatihi. Mana qarrat 'ainuhu, yaitu seorang jiwanya itu senang dan gembira dengan apa? Mengenal Allah. Wa man lam taqarra 'ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat. Dan barang siapa yang dia tidak merasa tenang dengan Allah, maka jiwanya itu akan terputus dari dunia dan dia akan mendapatkan kerugian demi kerugian. Ba'dun nasi lam yarzuqhu Allah dunyan katsira. Sebagian manusia dia tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Lakin razaqahu ladzat at-ta'ati wal iman wa halawat al-munajat lir-rahman. Akan tetapi Allah memberikan kepadanya rizki berupa kelezatan, kesenangan beribadah, kesenangan keimanan. Faqalbuhu tayyib wa hayatuhu mutma'innah annahu ya'ishu ma'a Allah 'azza wa jalla. Maka hatinya merasa tenang, kehidupannya juga tenang bahwasanya dia hidup bersama Allah. Fa hadza tusarru anzaru bin nazar ilayh. Maka orang yang seperti ini, orang yang melihatnya akan senang dengannya. لأنهم يرونه في عيش طيب وحياة فيها الإقبال على الله. Maka karena orang-orang melihat dia sebagai orang yang berada dalam kehidupan yang baik dan dia orang yang sibuk dengan beribadah kepada Allah. أما من لم تقر عينه بالله ولم تطب حياته بعبادة الله ولم يقتنع بما أعطاه الله. Adapun seseorang yang dia tidak merasa tenang dengan Allah, kehidupannya tidak tenang dengan Allah, dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Fa inna nafsahu tataqatta' min al-alam wal hasra kullama ra'a ad-dunya ma'a an-nas. Maka hatinya itu akan merasa sakit, akan merasa patah hati ketika dia melihat manusia mendapatkan bahagian dari dunia. فتجده يتألم ويتحسر ويتضجر لما يراه من أحوال الناس في الدنيا. Sehingga dia merasakan kesempitan, merasakan rasa sakit di dalam hatinya ketika manusia mendapatkan bagian dari dunia. فينتقد هذا أنه مبذر وأنه لا يستحق هذا المال. Akhirnya dia mengkritik yang ini, dia orangnya mubazir, yang itu dia enggak berhak untuk mendapatkan harta ini. Ahyanan yusi'u dhannu bi rabbih, yusi'u dhanna bi rabbih. Dan terkadang seorang berburuk sangka kepada Rabb-nya. Wa yara annahu aula bi hadzal mal min fulan wa fulan. Dan dia melihat, meyakini dia lebih berhak atas harta dibandingkan fulan atau fulan. وتارة يتابع ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان فتتولد الحسرات في قلبه التي تضره ولا تنفعه. Dan terkadang seseorang mengikuti keadaan si fulan dan si fulan, bagaimana keadaan dia, sehingga akhirnya akan melahirkan rasa sakit di dalam hatinya sehingga dia mendapatkan kerugian demi kerugian. أما من كان عيشه مع الله عز وجل فإنه لا يبالي ما فعل الناس. Akan tetapi seorang yang hidup bersama Allah, dia merasa dekat dengan Allah, dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di antara manusia. Al-ladzatul haqiqiyyah yakfi fi fadliha wa syarafiha annaha tukhriju min al-qalbi alam al-hasrati ala ma yafutu min hadhihi ad-dunya. Kesenangan yang hakiki yang ada di dalam hati seorang akan mencukupkan dirinya dari rasa sakit yang diperoleh ketika seseorang terlewatkan darinya dari bahagian dunia. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa hadha mawdhi'ul hakim fihi adh-dhawq, yani la yumkin an yatakallam al-insan anhu bil lisan, innama yajiduhu al-insan fi qalbihi wa yash'uru bih. Ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya dan tidak bisa diungkapkan dengan lisannya. Wa hadha mawdhi'ul hakim fihi adh-dhawq la mujarrad lisanil ilm, la mujarrad lisanil ilm. Maka ini adalah mawdhi'ul hakim, yaitu tempat hakim al-mi'yar al-miqyas alladhi yadhbituhu wa yubayyinuhu. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur perasaan yang ada di dalam hatinya, bukan semata-mata dengan lisannya atau mengetahuinya. Bermakna anna hadzal amr la yumkin syarhuhu wa tafsiluhu fi masail al-ilm kama nashrah masail at-tahara was-salah. Maksudnya bahwasanya permasalahan ini tidak cukup atau tidak mungkin seorang menjelaskannya, menggamblangkannya seperti seorang menjelaskan dengan apa namanya permasalahan ilmu seperti seorang menjelaskan tentang hukum-hukum thaharah, hukum salat dan semisalnya. Wa innama huwa amrun wujdaniyun syu'uriyun yash'uru bihi al-'abidu al-muta'alliq qalbuhu billah wa la yastati'u al-insanu an yu'abbira 'anhu bi lisanil 'ilm. Hanya saja ini adalah sesuatu yang didapati seorang insan di dalam hatinya sehingga tidak bisa dijelaskan dan diungkapkan atau digambarkan dengan lisanul 'ilm, dengan bahasa ilmu. الأنس واللذة وطيب العيش الذي يجده العابد صاحب اللذة الحقيقية أمر لا يمكن وصفه. Rasa ketenangan, rasa kesenangan, rasa kenyamanan yang ada di dalam hatinya, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk disebutkan bagaimana sifat-sifatnya. كان بعض العارفين يقول. Sebagian arifin mereka mengatakan. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها. Orang-orang miskin dari ahli dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan mereka tidak merasakan bagaimana bagusnya kenikmatan dunia. فيقال له وما هو. Maka dikatakan kepada dia. فيقول apa maksudnya? فيقول محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. Maka ia menjawab, yaitu kecintaan kepada Allah, merasa senang dengan Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. وقال آخر, yang lain mengatakan, أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته. Sesuatu yang paling baik dari dunia ini adalah mengenal dan cinta kepada Allah. Wa athyabu wa aladdu ma fil akhirati ru'yatuhu wa sama'u kalamihi bila wasitah. Dan sesuatu yang paling menyenangkan di akhirat yaitu melihat kepada Allah, mendengar kalamnya tanpa ada perantara. وقال آخر من الذين ذاقوا اللذة الحقيقية. Dan berkata yang lain dari orang-orang yang dia merasakan kelezatan dan kesenangan yang hakiki. Wallahi innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal hal innahum la fi 'aishin tayyib. Wallah, demi Allah, sesungguhnya telah melewati pada hati ini waktu-waktu yang aku katakan badannya, andaikan ahlul jannah mereka berada dalam keadaan seperti ini, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang baik. Indama ya'budu Allah hadha an-naw' min an-nas wa yatadhallal wa yakhda' wa yabki bayna yaday Allah yajidu ladzatan 'azimatan la yumkin wasfuha. Ketika seorang yang merasakan kesenangan dengan jenis ini, dia beribadah kepada Allah, dia tunduk, dia pasrah kepada Allah, dia menangis karena Allah, dia merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan di dalam hatinya. Hadza yusammihi Ibnu Qayyim na'iman mu'ajjala, jannatan mu'ajjala. Maka yang seperti ini diibaratkan, diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dengan jannah mu'ajjalah, yaitu surga yang disegerakan. Ladzah fid dunya yadhuquha al-insan wa hiya min al-jannah. Kelezatan yang dirasakan oleh seorang manusia yang merupakan jenis kelezatan atau kesenangan surga. Indama yash'urul 'abidu bi hadhihi al-ladzah yaqul in kana fil jannati mithlu hadhihi al-ladzah fa inna ahla al-jannati fi 'aishin tayyib. Seorang yang merasakan kelezatan ini, ketenangan di dalam hatinya tadi, maka dia mengatakan, andaikan penduduk surga merasakan kesenangan seperti ini, kesenangan tatkala seorang beribadah, maka sungguh penduduk surga berada pada kehidupan yang bahagia. Hada ya ikhwan, man arada an ya'rifahu. Maka jenis ini, wahai ikhwah, barang siapa yang ingin untuk bisa mengetahuinya. Umatsilu lakum bimithalin khasisin laisa jayyid. Aku memberikan permisalan dengan permisalan yang sensitif, bukan hal yang baik. المقصود فيه واحد وهو تعلق القلب بالشيء. Yang dimaksudkan di sini hanya satu, yaitu bagaimana hati itu terikat atau bergantung dengan sesuatu. فإنك ترى محبة من في محبته عذاب القلب والروح. بعض الناس يكون عنده محبة لشخص محبته عذاب للقلب والروح. Sebagian manusia engkau melihat padanya ada rasa cinta di dalam hatinya, bahkan sampai tingkatan dia merasakan tersiksa dengan cinta itu. Hadhihi al-mahabbatu wat-ta'alluqu yakunu sababan li ladzatin yatamanna alla yufariqa sahibaha. Kelezatan ini, kesenangan atau kecintaan di dalam hatinya tadi, yaitu sesuatu yang sangat dia rasakan secara dalam, yang dia tidak ingin berpisah dari siapa yang dia cintai. وانظروا الى من تعلقت قلوبهم والى من تعلقت قلوبهن بهذه المقاطع الخسيسه القذره التافهه التي تنشر الان وصار يتعلق بها كثير من المسلمين والمسلمات. Maka sebagai contoh, lihatlah kepada orang-orang yang hatinya itu terikat, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan wanita, hatinya itu terikat dengan potongan-potongan video yang banyak tersebar di tengah-tengah kita sekarang ini. Ma'ismu mana la arif isma'ahum haula. Ladin. Naam, naam. Ana la arifuhum wa la arif asma'ahum. Alhamdulillah. Beliau ingin menyebutkan contoh nama tapi beliau enggak tahu gitu. Maksudnya seperti video-video misalkan potongan video musik Korea atau yang semisalnya. Wallahi la arifu asma'ahum wa la ashkalahum bi fadlillah. Wala aswatahum. Jadi alhamdulillah beliau bersyukur tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal suaranya, bentuknya seperti apa. Wa nas'alullaha an la yabtaliyana wa an la yabtaliyakum bi hubbi haula. Dan semoga Allah tidak memberikan musibah kepada kita dengan mengenal atau mendengar dari mereka. Fa inna takhallusa min mithli haula'i laysa sahlan illa 'ala man shadaqa Allah wa aqbala 'alayhi. Karena seorang ingin membebaskan dirinya dari kecintaan kepada hal-hal itu, itu sesuatu yang berat kecuali mereka yang Allah berikan pertolongan kepadanya. Faqad yantasibu ar-rajulu aw tantasibu al-mar'atu ila as-salah wal 'ilm fa idza tuliyat bihadha marida qalbuha. Terkadang seorang yang dinisbahkan kepada ilmu dari kalangan mereka orang-orang yang saleh, ketika hatinya sudah terikat dengan hal-hal itu tadi, maka akan menjadi sakit hatinya. Ila haddin wa halin annahu idza dha'a hadha yawmun aw hurimat minhu yawmun sarat mushkilatun kubra fil bait. Sampai pada tingkatan ketika HP-nya misalkan diambil atau hilang satu hari saja dari tangannya, itu dia merasakan ini sudah masalah besar. Wa hadha min akhtaril asya. Maka ini termasuk dari hal-hal yang paling berbahaya. Allati tahtaju ila ilajin qawiyyin wa isti'anatin billah wa badlil asbab. Yang butuh untuk seorang benar-benar serius di dalam mengobatinya dan meminta pertolongan kepada Allah dan menempuh sebab-sebabnya. Al-ladzatu al-haqiqiyyatu billahi fathun min Allah. Maka kesenangan hakiki seorang mengenal Allah ketika bersama Allah, ini adalah sesuatu yang merupakan pemberian dari Allah. Wa adamuha uqubatun min Allah. Dan tidak adanya kesenangan tersebut adalah bentuk hukuman dari Allah. Qala ba'du as-salaf, berkata sebagian salaf, ma min 'abdin illa wa lahu 'aynani fi wajhihi yubsiru bihima amra ad-dunya wa 'aynani fi qalbihi yubsiru bihima amra al-akhirah. Tidaklah setiap hamba melainkan dia memiliki dua mata di wajahnya yang dengannya dia melihat kepada perkara dunia, dan dia memiliki dua mata di dalam hatinya yang dengannya dia melihat perkara akhirat. Fa idza aradallahu bi'abdin khairan fataha 'ainayhi allatayn fi qalbihi fa absara bihima min al-ladhdhati wan na'im ma la khatara lahu mimma wa'ada bihi man la asdaq minhu haditha. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka dua mata yang ada di dalam hatinya, sehingga dengannya dia akan melihat dari kelezatan dan kenikmatan yang tidak pernah dia bayangkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wa idza arada bihi ghaira dhalik, ya'ni su'an, tarakahu ala ma huwa alayh thumma qara'a am ala qulubin aqfalaha. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan hamba itu berada dalam keadaan yang dia berada di atasnya. Kemudian para salaf itu membaca am ala qulubin aqfalaha, ataukah pada hati-hati yang telah terkunci. Fal ilmu an-nafi'u huwa al-ilmu al-muthmiru lil-ladzah. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa kesenangan, kelezatan. Yajidu al-'abdu bihi qurban min Allah wa 'ibadatan wa tawadhu'an wa istikanatan. Yang dengannya seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan dia bisa lebih rendah diri karena Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Wa amma man arada Allah man lam yurid Allah bihi khairan fa innahu yatruku qalbahu muqfalan la yadhhabu ila al-ladhdhati al-haqiqiyyati bil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Adapun seorang yang Allah tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan hatinya dalam keadaan terkunci sehingga dia tidak bisa merasakan kelezatan yang hakiki tersebut dengan beribadah kepadanya. Qul Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walau lam takun lil qalbi al mushtaghil bi mahabbati ghairi Allah al mu'rid 'an dhikrihi al 'uqubah illa sada'uhu wa qaswatuhu wa ta'tiluhu amma khuliqa lahu lakafa bidzalika 'uquba." Andaikan tidak ada bagi hati yang sibuk dengan cinta kepada selain Allah berpaling dari berzikir kepadanya, andaikan tidak ada hukuman pada jenis hati ini kecuali hati itu menjadi keras, hati itu menjadi kaku, kosong dari tujuan dia diciptakan, maka andaikan tidak ada ukubah kecuali hanya itu, maka cukuplah itu sebagai ukubah atau hukuman. Soal. Pertanyaan. Hal tujadu ladzatun haqiqiyatun fid dunya? Apakah kesenangan hakiki itu ada di dunia ini? Arafna al-ladzat. Kita mengenal kelezatan. Wa anwa' al-ladzat. Dan jenis-jenis kelezatan. Fal-ladzatu al-haqiqiyah al-kamilah an-nafi'ah hiya ladzatu al-qulubi wal-arwah. Ladzatu al-unsi billahi wa ta'atih. Maka kesenangan yang hakiki, yang sempurna, yang bermanfaat, yaitu kesenangan yang ada di dalam hati dan ruh, dan merasa senang dengan Allah dan senantiasa taat kepadanya. Amma al-ladzatul jasadiyyatul hissiyyah. Adapun kesenangan yang sifatnya jasadi atau jasmani ataukah hissi. Wal-ladzatul wahmiyyah bil amri wan nahi ta'azum. Dan kesenangan yang sifatnya hanya sangkaan semata dalam hal perintah ataupun larangan. Fahiya wa in kana yahsul lil insani biha naw'un min ar-rahati was-surur wa daf'il alami wadh-dhiq. Walaupun seseorang dia mendapatkan dengannya sebahagian dari rasa nyaman, rasa tenang dan kegembiraan, dan hilang darinya sebagian dari rasa sakit dan rasa sempit. Lakinnahu laysa kamilan wala tamman. Akan tetapi tidaklah dia mendapatkan dengannya sesuatu yang sifatnya sempurna dan lengkap. Fala yakhlu min ta'abin wa alamin fil 'adah. Sehingga mesti dia adatnya, kebiasaannya, dia tidak akan selamat dari rasa sakit dan rasa lelah. Wa qad takunu al-ladzatu muharramatan fata'qubuha min al-mafasid wal alam ma yunsil 'abda hadhihi al-ladzah. Dan terkadang kesenangan itu sifatnya sesuatu yang diharamkan, sehingga dengannya seorang mendapatkan mafsadah-mafsadah, mendapatkan rasa sakit yang menjadikan manusia itu lupa dengan kesenangan yang dia rasakan awalnya tadi. Wa in kana qad yahsulu min ba'd an-nasi mughalatatun wa mukhada'atun li nafsihi fi hadhihi al-ladzah kama sayati ma'ana insyaallah. Dan walaupun terkadang seorang bersama dan walaupun terkadang seorang merasakan dengannya adanya kesalahan ataupun ketidaksesuaian di dalam dirinya ketika merasakan kelezatan itu. Wa ala hadza falladzatul ukhrawiyyah aljannah wa ru'yatullah azza wa jall hiya alladzatul kubra addaimah allati la tanqati'. Oleh karena itu kesenangan akhirat yaitu surga dan melihat kepada Allah, maka itu adalah kesenangan terbesar yang kekal dan tidak akan terputus. Walakin hadhihi al-ladzah la yumkinu lil-'abdi an yadhuqaha illa idza dhaqa al-ladzata al-musilata ilayha fi ad-dunya. Akan tetapi kesenangan ini tidaklah bisa digapai oleh seorang hamba melainkan dengan dia merasakan kelezatan di dunia yang bisa mengantarkan kepadanya. Wa hiya rahatul qalb wa usururuhu wa unsuhu billahi jalla wa ala wa tuma'ninatuhu bi ta'atihi. Yaitu ketenangan yang ada di dalam hati, kebahagiaan, ketondongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa tenang ketika taat kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal ihsan. Maka al ihsan fi ibadatillah, fi al ihsan ila al khalq umuman. Ihsan dalam beribadah kepada Allah ataupun berbuat baik kepada sesama makhluk secara umum. Fal ihsanu lahu jazaa'un mu'ajjalun wa la budd. Maka ihsan itu memiliki balasan yang disegerakan dan ini sesuatu yang pasti. Wal isaa'atu laha jazaa'un mu'ajjalun wa la budd. Dan perbuatan buruk itu memiliki balasan yang disegerakan dan ini sesuatu yang pasti juga. Walau lam yakun illa ma yujazi bihi al-muhsin min inshirahi sadrihi انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته. Dan andaikan tidak ada balasan bagi seorang yang berbuat baik kecuali rasa lapang di dalam dadanya, rasa terbuka di dalam hatinya, kegembiraan, kesenangan yang dia dapatkan ketika dia bermuamalah kepada Rabbnya, ketika dia melakukan ketaatan kepadanya, mengingatnya, dan dia merasakan kenikmatan di dalam ruh, di dalam ruhnya dengan mencintai Allah. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. يقول beliau mengatakan, إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. قد حكى ابن القيم عن شيخه أشياء كثيرة من هذا الباب. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan dari syekhnya dalam bab ini sesuatu yang sangat banyak. إن يسر الله في الوقت ذكرنا بعضا منها. Apabila dimudahkan pada sebagian waktu yang ada, kita akan menyebutkan sebagiannya. ثانيا عندنا سؤال. Yang kedua, ada pertanyaan juga. كيف تعامل الإسلام مع هذه اللذات المتنوعة؟ Bagaimana sikap Islam terhadap kesenangan-kesenangan ini? Man 'arafa dinal Islam ma'rifatan haqiqiyyah. Barang siapa yang mengenal Islam dengan pengetahuan yang hakiki, 'arafa anna dinal Islam huwa akmalu dinin wa ashmalu dinin jaa'a bil ladzatil haqiqiyyatin nafi'ah. Maka dia akan mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling mencakup segala hal, yang datang dengan kesenangan-kesenangan yang hakiki yang bermanfaat. Falam yahrim ahadan min ladzatin nafi'ah. Falam yahrim ahadan min ladzatin nafi'ah. Sehingga tidak akan menghalangi seorang hamba dari kesenangan yang bermanfaat. Wa 'alima annahu la dina siwa hadzal din. Dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada agama yang seperti ini kecuali hanya agama ini, yaitu Islam. Jaa bil masarrati wal ladzati wan na'imi ala jihati al kamal wal shumul. Agama ini datang dengan kesenangan, dengan kebahagiaan yang sempurna dalam hal ini. Wa man imtala'a qalbuhu bil iman wa hubbi Allah wa ta'atihi wajada anwa'an muta'addidatan min al ladzati wan na'im. Maka barang siapa yang memenuhi hatinya dengan keimanan, dengan mencintai Allah dan taat kepadanya, maka dia akan mendapati berbagai jenis dari kesenangan dan kenikmatan yang ada. Wajada anna hadhihi al-ladzat khaliyatan min masya'iril alam wal ahzan wal syaqa'. Dan dia akan mendapati bahwasanya kesenangan yang ada ini adalah kesenangan yang kosong, yang terbebas dari segala bentuk rasa sakit dan kesedihan dan kesulitan. Man 'arafa asy-syari'ah al-islamiyah aw qara'a 'anha qira'atan jayyidah. Barang siapa yang mengetahui syariat Islam atau membacanya dengan bacaan atau membaca dengan yang baik, sayattadhihu lahu annaha lam tuhmil ayya naw'in min anwa'il ladzatin nafi'ah. Maka dia akan mengetahui bahwasanya Islam ini tidaklah melewatkan dari satu hal, dari satu jenis, dari jenis-jenis kesenangan yang hakiki. Walakin asy-syari'ah ja'alat hadhihi al-ladzat mabniyatan 'ala qawa'id al-masalih wal-mafasid wal-manafi' wal-madar. Hanya saja syariat ini datang dibangun hanya saja syariat ini menjadikan kesenangan itu dibangun di atas kaidah-kaidah mana yang mendatangkan maslahat, mana yang mendatangkan madharrah, atau mana yang mendatangkan manfaat atau yang mendatangkan madharrah. Wa mura'atil 'ajili wal ajili wal baqi wal fani. Dan menjaga dari akibat baik jangka panjang ataupun jangka pendek, demikian pula sesuatu yang akan tetap ada atau sesuatu yang akan sirna. Fima yasluhu lil fardi wa lil jama'ati fi kulli dhalik. Pada apa yang baik, yang cocok bagi setiap individu ataukah sekelompok orang ataukah jamaah dalam hal itu semuanya. Faja'atil ladzatul mutanawwi'atu bina'an 'ala syar'i hakimin khabirin subhanah. Maka kesenangan-kesenangan ini datang dalam berbagai bentuk, dibangun di atas syariat dari Allah yang Maha Hakim dan Maha Khabir. Hakim khabir bima yuslihul bilad wal ibad. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Bijak, Maha Mengetahui dengan apa yang baik, yang terbaik bagi hamba dan negeri. فيها التوازن بين حاجات العبد في جميع الجوانب. Sehingga ada keseimbangan antara hajat kebutuhan hamba di dalam segala sisi. وفيها دفع المضار عنه. Dan padanya ada menghilangkan kemadharatan dari hamba. وفيها التوازن الأخلاقي فلا توجد مضرة فلا توجد لذة مضرة بالعبد أو بالآخرين. Dan padanya ada keseimbangan dari segi akhlak sehingga tidak didapati rasa kesenangan yang memadharatkan bagi hamba itu sendiri ataukah bagi orang lain. Ikhilafil ladzati allati laysat min asy-syara. Berbeda dengan kesenangan yang tidak dibangun di atas syariat. Man fahima hadza ad-din al-islamiyya fahman jayyidan, maka barang siapa yang memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang benar, adraka anna ladzati al-jasad ahwana al-ladzat, maka dia akan mengetahui bahwasanya kelezatan jasmani ini adalah jenis kelezatan atau kesenangan yang paling ringan. Wa adraka anna alam al-jasadi ahwana al-alam, dan dia akan mengetahui bahwasanya rasa sakit yang sifatnya jasmani itu adalah rasa sakit yang paling ringan. Walakin ba'd al-alam fil jasad tufidu al-'abd al-muslim wa tu'tihi ajran wa taziduhu qurban min Allah. Akan tetapi sebagian dari rasa sakit tersebut memberikan faedah kepada seorang hamba yang muslim dan memberikan kepadanya berupa pahala. Qad yat'abu al-jasadu wa yata'allam walakin an-nafs masrurah. Terkadang jasad ini atau badan ini dia merasakan sakit, merasakan kesulitan, namun di satu sisi dia bergembira dengannya. Wad-darajatu 'indallahi kabirah. Dan derajatnya di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Kama anna ba'dha al-ladzati ad-dunyawiyyah tu'ti al-'abda qistan min ar-rahati was-sa'adah. Sebagaimana sebahagian dari kesenangan duniawi memberikan kepada hamba rasa ketenangan. Lakinnaha fil 'adah كالرذاذ الرذاذ الذي مثل مروحة إذا كان فيه ماء الرذاذ إذا كان المروحة مثلا فيها نوع من الماء بعض المكي يخرج الماء يبرد الجسم الشيء الذي إذا كان مثل المكيف أو المروحة يكون فيها الماء يخرج يبرد الجسم يعني اللذة كذا يعني نوع من اللذة لكنها سريعة الجفاف بسرعة يعني يجلس. Jadi terkadang kelezatan yang dirasakan dari kelezatan duniawi itu sesuatu yang sifatnya sementara, yang cepat berlalu. فهي تعطيك نوعا من الراحة ولكنها لذة لا تملأ ساحة النفس والقلب والروح بالأنس الحقيقي. Bisa jadi memberikan kelezatan, kesenangan pada hatimu, akan tapi itu hanya kesenangan yang sifatnya sementara, baik pada hatimu ataukah pada ruhmu. لكن هذه اللذات اذا كانت لذات من الراحه المباحه فهي جائزه. Akan tapi kesenangan ini apabila kesenangan tersebut sifatnya atau mendatangkan kenyamanan, terkadang itu adalah sesuatu yang boleh. قد يستعين بها العبد الموفق على طاعه الله وعلى ما ينفعه من امور دينه ودنياه. Dan terkadang seorang hamba dia mempergunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan membantunya dalam perkara agamanya. لكن الأشمل والأعم والأكمل والأعلى والأبقى هي لذات النفس والروح والقلب. Akan tetapi kesenangan yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang paling luas dan yang paling kekal yaitu kesenangan jiwa dan ruh dan hati. بطاعة الله والأنس به. Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan cinta dengannya. وقد تغلب وتقوى لذة النفس على ألم الجسد فلا يشعر العبد بألم الجسد. Dan terkadang kesenangan yang dirasakan oleh jiwa itu lebih dominan, terkadang mengalahkan rasa sakit yang dialami atau dirasakan oleh jasad, sehingga terkadang seorang hamba tidak merasakan rasa sakit di dalam jasadnya. فكم هانت من مشاق ومصاعب لكثير من الصالحين أمام لذة القلب وسروره. Sehingga berapa banyak menjadi ringan rasa sempit, rasa sakit yang didapati oleh banyak dari kalangan orang-orang saleh dibandingkan dengan kesenangan dan kelezatan yang ada di dalam hatinya dan kegembiraannya. Wa yata'ajjabul mahrumuna min dzalik. Dan orang-orang yang terhalangi dari kesenangan dan kelezatan ini, mereka heran dan kagum dengannya. Wa lam ya'rifu qadra al-ladzati allati ya'ishuha al-'abdu al-muqbil 'ala ibadati rabbih al-mutaladdidu biqurbihi min khaliqihi. Sehingga mereka tidak mengetahui kadar betapa besarnya kelezatan, kesenangan yang mereka hidup padanya, seorang hamba yang dia senantiasa menghadap kepada Allah, menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, yang dia merendahkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada ciptanya. Kathirun minan nas idza alima annana naqumu aw anna hunaka minal muslimina man yaqumu al-lail min as-sa'ati al-'ashira aw ath-thaniya 'ashara ila al-fajr yata'ajjab kayfa dhalik. Banyak dari kalangan manusia, dari kalangan kaum muslimin, ketika mereka mendengar ada sebagian yang mereka melakukan salatul lail dari tengah malam sampai di Ramadan. Di Ramadan. Jadi ada yang mengerjakan salat tarawih misalkan dari jam 12 sampai jam 4. Kadang mereka kagum, kok bisa? Ma'a annahum yajlisunahum fi ladzatihim wa dunyahum sa'atin tawilah. Padahal mereka ini yang mengatakan tadi, yang heran tadi, mereka juga biasa duduk dengan kesenangan mereka sendiri itu dalam waktu yang panjang. Katsirun minan nasi wal nisaa yata'ajjabuna idza akhbartahum annahu laysa fi baytika tilfaz. Sebagian orang, sebagian wanita, mereka heran ketika diberitakan di rumahmu enggak ada televisi. Kaifa ta'ishun? Gimana bisa hidup enggak ada TV? Ka'annahu qad inqata'a 'anna al-oksigen. Jadi terkadang mereka gimana bisa hidup kalau enggak ada televisi? Televisi itu ibaratnya oksigen. Kalau enggak ada oksigen, enggak bisa hidup. Kadzalika katsirun minan nisaa' illati lam yuwaffaqna lil hijab idza nadhara ila akhawatina wa ummahatina bi kamili hijabihin yata'ajjabna kayfa tastati'u hadhihi an tughatti wajhaha. Sebagian mereka, para wanita yang mereka belum memakai hijab, terkadang mereka kagum, terkadang mereka heran dengan wanita-wanita kita yang mereka menutup auratnya berhijab dengan hijab yang sempurna. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Li'annaha taz'umu wa ta'taqidu wa tad'i annahu la yumkin wa la yastati' ahad an yughatti wajhahu fi al-khuruj ila syari' wa kadha la yastati' at-tanaffus jayidan ila akhirih. Karena sebagian mereka mengira, mereka meyakini bahwasanya seorang wanita itu bagaimana bisa dia menutup semua wajahnya, kemudian dia keluar, dia berjalan, pasti akan ada kesulitan-kesulitan, misalnya bagaimana nanti dia bernafas atau yang semisalnya. Ja'a corona faqal bisa. Lalu ketika datang corona baru terjawab, oh ternyata bisa. Tidak kagum. Nah, ia tidak kagum lagi. La ta'ajjabu, yumkin. Sehingga mereka sudah enggak heran lagi. Berarti ini mungkin pakai hijab bisa nafas. Faqattar rijalu wan nisaa'u was-sighaaru wal kibaaru wujuhahum. Sehingga akhirnya semua orang, laki-laki, wanita, dewasa, anak-anak, mereka menutup wajahnya memakai masker. Tadhallu al-mar'atu la yawmiha hakadha. Dan akhirnya para wanita setiap harinya mereka menutupi wajahnya yaitu pakai masker. Fa idza aradat an tashrab. Jadi kalau mau minum tinggal dibuka maskernya. Jadi mereka dahulu bingung gitu. Itu wanita kalau pakai cadar, pakai hijab, gimana makan, gimana minum? Nah, sekarang mereka tahu. Seperti orang pakai masker, gimana dia mau minum? Oh, ternyata seperti ini. Tarfa qalilan, tidak lebas. Nah, ini diangkat sedikit. Fahadha min al-amur allati tadullu ala anna al-muwaffaqa lil-ladzati man waffaqahu Allah. Maka ini diantara perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya seorang yang mendapatkan taufik dari Allah, dialah yang akan merasakan bagaimana kesenangan. Wa annahu la ajaba an yadhuqa al-abidul muwaffaq ladzatan la yajiduha al-mahrumun. Sehingga dia tidak heran lagi bagaimana mereka orang-orang yang bisa mendapatkan kesenangan, kelezatan ketika beribadah, dibandingkan mereka orang yang terhalangi dari mendapatkan kesenangan itu. Wa hakadha al-aksu faqad taqwa wa taghlib wa tatgha alamun nafsi wal qalb ala ladzatil jasad fala takunu liladzatil jasad ayy ta'min wa qima. Sehingga demikian pula kebalikannya. Terkadang karena begitu besarnya rasa sakit yang dialami oleh jasad, oleh jasmani seorang insan, sehingga dia tidak bisa lagi merasakan kelezatan dan kesenangan di dalam hatinya. Fayaishu syakhsu fi nazarin nasi mutamatti'an mutaladzidhan billadzatil jismiyyati aljasadiyyati awil khayaliyyatil wahmiyyah. Sehingga terkadang seorang dia hanya melihat kesenangan orang itu secara lahirnya saja. Dia melihat kesenangan dalam hal badannya, jasmaninya. Namun dia tidak merasakan melihat bagaimana kesusahan dan kesulitan yang ada di dalam hatinya. Wala siyama ma'a intishari wasa'il at-tawasul. Terlebih wala siyama ma'a intishari wasa'il at-tawasul yadhharu li katsirin minan nas أن فلان متمتع أن فلانا متمتع متلذذ بحياته وسعيد. Bersamaan dengan zaman kita sekarang ini, begitu menyebarnya media sosial, sehingga terkadang seorang melihat orang lain dia di atas kesenangan, di atas kenikmatan, padahal dia tidak tahu hakikat yang ada di belakangnya. وهم في قمة الشقاء والتعاسة. Dan mereka mendapatkan begitu banyak dari apa kesulitan dan kesempitan. Al-ladzatud dunyawiyyah qad takunu sababan li naw'in min as-sa'adah. Al-ladzatud dunyawiyyah qad takunu sababan li naw'in min as-sa'adati wal-ladzah. Kelezatan atau kesenangan duniawi terkadang bisa mengantarkan kepada kesenangan dari sisi jiwa dan agama. Ma lam tu'aridha alamun ashadd wa aqwa. Selama tidak bertentangan atau tidak melahirkan, mengantarkan kepada kesengsaraan yang lebih berat. Wal alam sababul litta'asati wasyqa ma lam tu'aridha ladzatun ashadd wa aqwa. Dan rasa sakit itu akan mengantarkan kepada kesengsaraan dan kesedihan selama tidak dihadapi dengan kelezatan ataupun kesenangan ruh yang lebih kuat. Wa huna ya'ti al-'aql wal hikmah والتوفيق من الله جل وعلا. Maka dari sinilah datang hikmah seorang akalnya bagaimana dan bimbingan dari Allah. فالموفق هو الذي يوازن ويقايس بين اللذة الأعظم والأدوم والأفضل وبين اللذة الأقل. Maka seorang mukmin yang berakal dia akan menimbang mana di antara kesenangan-kesenangan tersebut, mana kesenangannya yang lebih besar, yang lebih kekal dibandingkan kesenangan yang lebih ringan dan lebih cepat hilang. Wa bainal ladzati wal alam. Dan demikian pula menimbang antara kesenangan dan rasa sakit. Fa yatahammalu wa yashbiru 'ala al alami li anna ladzatahu fid dunya wa fil qalbi wa fil akhirati a'zam wa adwam. Sehingga dia bisa lebih bersabar, lebih kuat menghadapi rasa sakit karena dia merasa bahwasanya kesenangan yang akan dia dapatkan itu jauh lebih besar, baik kesenangan di dunia ataupun kesenangan nanti di akhiratnya. Hada ba'dhu ma aradna al-kalam 'anhu fi hadha al-liqa' wa as'alullah bi minnihi wa karamihi wa judihi wa ihsani an yarzuqana wa iyyakum ladzata at-ta'ati wa halawata al-munajah innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Maka ini adalah beberapa pembahasan yang ingin aku sampaikan di pertemuan ini, maka aku meminta kepada Allah dengan karunia dan kemuliaannya agar memberikan, mengkaruniakan kepada kita kesenangan dan kelezatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sa'atihim 10 daqaiq al-an baqiya li wa sa'akhudhuha fil 'ashr dain aw al-isha. Jadi waktunya kan ini masih 10 menit ya. Kan dijadwal sampai setengah 12, berarti masih 10 menit. Ini kata beliau nanti disimpan buat ba'dal asar atau nanti pada maghrib. Setuju. Wa illa duduk. Atau kalau mau dah duduk aja kita sampai setengah 12. Hah? Setuju. Tafadhal hafizakumullah. Baik, kita juga sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan atau sesi yang berikutnya.